terlalu lama ku menjalani, ku merintih di dalam sepi. Ketika dia datang dengan sendirinya, ku melihat cinta sejati. Keteduhan yang ku rasakan bila saat ku dekat dirinya. Ketika dia datang dengan sendirinya, ku melihat cinta sejati. Tetesan air mata yang jatuh di pipinya bagaikan pesan yang datang dari surga. Kini tibalah waktuku untuk mengakhiri kesendirianku. Terima kasih keajaiban yang datang untukku darimu. Tetesan air mata yang jatuh di pipinya bagaikan pesan yang datang dari surga.